Ya, mikir keri bos. Spesial lagunya buat Pak Rete. Widih. Yen gelem tak jak rapi, yen ra gelem tak jak koni, sing ra penting pikir keri. Yen kowe gelem tak sayang, yo aja mbok gawe bimbang, rasa kakean alesan. Don't.